Mitra Bisnis, 6 model bisnis sedang Bang Kavi jabarkan kayaknya sore ini ya. Kira-kira Anda sudah mulai berpikir apa nih tentang topik kita sore ini? Saya belum menyapa Anda tadi, Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Jogja ya. Oke, silakan yang mau kirim SMS di 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Yang mau telepon juga kita buka line teleponnya ya. Bang Afi, tadi kita baru nyampe ke modal yang pertama, yaitu duit. Modal kedua apa, Bang? Network. Ini penting ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda mau bisnis misalnya di bidang tertentu gitu. Jadi misalnya gini, Anda mau bisnis katakanlah bengkel gitu. Tapi teman-teman Anda bukan penggemar otomotif. Anda enggak punya network di otomotif, itu akan sangat sulit. Oke. Okay? Jadi network gitu. Ya, ada saya kenal seorang selebriti membuka toko, dagangin toko aksesoris. Oke. Okay? Tapi karena dia selebriti, temennya banyak, ya. Akhirnya dia dagangnya bukan aksesoris gitu loh, siomay sama mie. Loh, yang laku siomay sama mie-nya. Oh, karena tempatnya dijadikan tempat nongkrong. Gitu. Oke. Okay. Jadi yang kedua itu network, itu penting sekali. Ya, kita ketemu penelpon dulu nih sebelum lebih lanjut. Pak Hadi, selamat sore. Sore, Pak. Sore Bang Raffi. Dengan Bang Kavi. Selamat sore. Halo. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, sore. Kalau menurut pendapat saya, modal yang paling utama untuk bisnis adalah relasi. Di samping uang tadi, misalnya kita punya relasi dengan supplier, berarti kita bisa ngambil barang. Kita punya relasi dengan calon customer, kita bisa masukin barang. Otomatis kita tanpa modal kita bisa jualan, atau istilahnya sebut sekarang broker. Jadi kita sebaiknya punya relasi dengan banyak teman yang berjiwa positif dan sukses. Siapa tahu dengan telepon ini saya menjadi relasi yang baik dengan Pak Tuntang Rafi. Garap ya Pak. Nah, mudah-mudahan. Oke. Okay. Ya, masih. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah, jadi kan tadi kan yang modal kedua seperti yang saya katakan tadi, network ya. Yang dibilang Pak Adi tadi relasi. Nah, yang ketiga itu adalah yang kita sebut ya. Kita juga harus punya punya modal, yaitu yang kita bilang kepandaian atau intelligent ya, smart. Jadi kita harus smart juga untuk membuat bisnis gitu. Jadi jangan main hantam promo, ini modal yang penting gitu. Karena banyak sekali bisnis yang jalan itu tanpa dipikirkan masak-masak. Jadi modal yang ketiga adalah we have to be smart. Kita harus punya pemikiran yang sangat dalam terhadap bisnis kita. Berarti kalau ada yang bilang ah modal nekat, itu keliru dong Bang. Pokoknya gue mau buka restoran gitu. Nah, bukan nekat sebenarnya. Jadi itu ya nomor 3. Mm-hmm. Nah, nomor 4 itu modal yang harus kita miliki adalah biasanya kalau orang berbisnis adalah modal dirinya sendiri. Gitu loh, ya. Jadi dirinya sendiri dan dirinya punya kemampuan bermacam-macam skill berkomunikasi gitu loh. Terus kemudian dia juga charming gitu ya. Jadi sehingga dia juga seorang salesman yang bagus gitu. Jadi modal keempat adalah dirinya sendiri. Oke. Okay? Modal yang kelima ya. Modal yang kelima adalah reputasi. Ya. Jadi kalau Anda reputasinya jelek, Anda mau berbisnis, seringkali itu akan sangat sulit. Tapi kalau reputasi Anda bagus, seperti tadi katakan Pak Hadi, mungkin Anda mau minjem duit juga gampang gitu. Jadi yang kelima adalah reputasi. Pak Hadi, udah diizinkan mau pinjam duit. Bagus reputasinya. Nah, kalau yang terakhir ya, yang keenam itu adalah modalnya kita juga memerlukan keberanian. Mm-hmm. Dia harus berani juga gitu. Kalau kita nggak punya keberanian, bukan nekat tapi punya keberanian, nah kita nggak akan bisa berbisnis. Nah, itu sebenarnya adalah 6 modal untuk berbisnis. Nah, masing-masing itu sama pentingnya. Jadi makanya tadi kalau Anda mengatakan soal duit menurut saya cuma 1/6. Apa sih Bang diferensiasinya dari keberanian itu bukan nekat? Apa perbedaan nekat dengan berani dalam kategori mau bisnis? Tadi dalam modal yang ketiga kita bilang kita harus to be smart gitu. Jadi artinya kita punya penuh perhitungan. Jadi keberanian yang kita apa yang kita majukan, keberanian yang kita lontarkan itu bukan asal berani, bukan asal nyemplung gitu loh, bukan asal tenggelam gitu loh, tapi memang benar-benar sudah diperhitungkan. Kalau passion bang, maksudnya kita biasanya kan orang bilang kalau mau mulai berbisnis mulailah dari hobi lu sendiri. Itu kategorinya masuk di mananya bang? Itu masuk di network ya. Kalau Anda memang hobi berarti Anda kan memang seperti tadi dikatakan Anda juga kenal dengan calon customer Anda, nah hobi memang di otomotif ya, Anda pasti gaul otomotifnya banyak. Nah mungkin juga mitra bisnis yang ingin sharing di sini silakan SMS di 0816924924. Nah kalau kita masuk ke kategori keempat nih bang, 6 modal dari bisnis yang keempat tadi kan diri kita sendiri gitu, baik itu dari sisi skillnya, charmingnya kita atau enggak di hadapan orang, itu kan butuh juga diasah gitu bang. Bagaimana orang yang tadinya mungkin pendiam, enggak sulit untuk berkomunikasi, bagaimana bisa dia melakukan modal yang keempat ini gitu? Tidak seluruh bisnis misalnya memerlukan dia harus seperti itu, karena zaman sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang di belakang layar seperti di komputer, internet dan segala macam, dan itu kebanyakan adalah para geek gitu loh. Dan seperti kita lihat entrepreneur internet itu di Amerika itu kebanyakan tidak memiliki kemampuan skill untuk bersosialisasi. Karena mereka adalah geek semua, jadi bisa aja. Jadi Anda mungkin tidak gaul, tidak apa, tapi Anda justru sangat mahir di bidang komputer misalnya. Gak perlu minder ya bang ya? Iya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, juga telepon-telepon Anda. Sesi kita masih panjang. Dari 6 ini tadi udah kesebut semua. Apakah Anda juga tergelitik untuk menggali lebih dalam lagi? Silahkan untuk kirim pertanyaan di Kafis Break Pasar Samsor ini.